ihramnya benar-benar harus diagungkan. Wa tasunuhu min an kulli ma yufsiduhu aw yunqisuhu. Artinya, dan kalian memeliharanya, yaitu memelihara ihramnya, kembali kepada ihram, memeliharanya dari hal-hal yang merusaknya, merusak ihram, atau mengurangi pahalanya dari rafas, ya, mengurangi pahalanya dari rafas. Wa huwal jima', dan yaitu berjima. Rafas artinya berjima. Kalau saya baca di sini perkataan para ulama, rafas, ya, di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya bacakan dari tafsir Imam Nukathir. Beliau mengatakan, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma kana yaqul ar-rafathu ityanun nisa wa at-takallumu bidzalika ar-rijalu wan nisa idza dzakaru dzalika bi afwahihim. Artinya, rafath adalah menggauli wanita atau berbicara tentang itu, tentang pergaulan itu. Itu namanya rafath. Ya. Pokoknya membicarakan yang seputar itu. Baik laki-laki ataupun perempuan, jika mereka menyebutkan itu maka disebut telah berbuat rafath. Makanya kalau musim haji, kebiasaan perkataan-perkataan saat kita di kampung, ya, yang seperti itu kan jadi bahan lelucon kadang-kadang. Maka itu dihilangkan. Yang menuju ke sana dihilangkan. Karena itu rafath yang bisa mengurangi dan bahkan merusak ibadah haji. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala tindakan, di sini penulis mengatakan, wa muqaddimatuhu al-fi'liyah wal-qawliyah. Dan segala tindakan yang menuju ke sana, baik perbuatan maupun perkataan. Ini semuanya itu disebut dengan rafath. Ini untuk menjaga haji. Pokoknya ketika masa haji dihilangkan berbicara itu sama sekali. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa khususan 'indan nisa bihadratihinna. Khususnya tatkala wanita berada di hadapan mereka. Jangan sampai berbicara perkara itu di hadapan wanita tatkala mereka ada di depan kita dan tatkala sedang melaksanakan ihram. Selanjutnya, wal fusuqa wa huwa jami'ul ma'asi wa minha mahdhuratul ihram wal jidal. Al fusuq, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama tafsir mengatakan beberapa tafsiran dari ulama tafsir, hiyal ma'asi. Kata Abdullah bin Abbas, al ma'asi. Jadi kefasikan di sini, perbuatan fasik adalah seluruh maksiat sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini. Yang diantaranya adalah larangan-larangan dalam berihram. Itu maksiat. Orang tatkala berihram ada larangan-larangannya. Nah, siapa tatkala berihram melanggar larangan-larangan ini, maka berarti dia sedang berbuat apa? Fasik. Berbuat kemaksiatan. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsiri al-ma'asi. Fusuk, kefasikan adalah al-ma'asi. Seluruh maksiat berarti. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir mengatakan, al-fusuq ma usiba min ma'asillah bihi saydun aw ghairuhu. Artinya, kefasikan tatkala haji adalah apa yang dilakukan dari hal-hal maksiat kepada Allah. Nah, ini dia. Baik itu berupa, misalkan beliau menyebutkan contohnya, yaitu berupa memburu hewan buruan. Ini larangan apa? Larangan ihram, memburu hewan buruan. Orang yang sedang haji tidak boleh berburu di Mekah. Nah, ini berarti bahwa termasuk larangan-larangan ihram adalah melaksanakan larangan-larangan ihram tatkala berihram adalah melakukan kefasikan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wal jidal. Sebelum saya masuk kepada wal jidal, yaitu yang diartikan di sini dan dari berbantah-bantahan, sebelum itu kita kembali ke fasik. Ada perkataan Nabi tentang fasik. Lihat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Artinya, mencela orang muslim itu sebuah kefasikan. Mencela. Nah, di sini berarti termasuk di dalamnya, mencela seorang muslim sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya berarti sebuah kekafiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, yang sekarang berarti kita ingin runut kefasikan-kefasikan itu apa saja dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Tadi sudah kita sebutkan kefasikan, salah satunya adalah melanggar larangan ihram. Yang kedua, kefasikan adalah mencela seorang muslim sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, kefasikan yaitu menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Ini kefasikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. Ayat 145. Au fisqan uhilla bighairillahi bih. Atau kefasikan yaitu sembelihan hewan yang tanpa menyebut nama Allah atasnya. Ini sudah tiga kefasikan. Ada lagi tafsiran kefasikan yaitu tanabuz bil alqab. Artinya memberikan gelar yang tidak layak kepada seorang muslim. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Ya, wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian tanabuz, itu saling bertukar gelar. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya. Ini termasuk daripada apa? Kefasikan. Kemudian kalau kita lihat lagi tafsiran dari para ulama, termasuk daripada kefasikan yaitu berbuat zalim. Berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 36. Jadi segala macam kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut dengan perbuatan fasik. Minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Artinya, di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan suci. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan suci. Maka nama yang paling utama sebenarnya untuk bulan Ramadan bukan bulan suci, bulan penuh berkah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, Syahrun Mubarak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan mubarak, bulan penuh berkah. Itu nama yang nyunnah, nama yang sesuai dengan hadis Rasul. Adapun bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, kemudian Rajab yang kita berada di dalamnya sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut. Ini menunjukkan kezaliman adalah sebuah apa? Kefasikan. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang tidak berbuat fasik tatkala menunaikan ibadah haji atau umrah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayauma waladatu ummu. Artinya barang siapa yang berhaji tidak berbuat rafath, tidak berbuat fasik, maka dia akan keluar dari dosanya seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya. Kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Dia keluar dari dosanya seperti dia keluar dari rahim ibunya, tidak ada punya dosa sama sekali. Nah, ini keutamaan orang yang berhaji yang tidak melakukan rafath atau kefasikan. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, wal jidal wa huwal mumarat wal munaza'at wal mukhasamah likaunha tuthiru asy-syarr wa tuqi'u al-adawah. Artinya, dan bermusuh-musuhan. Ini termasuk hal yang ketiga yang dilarang. Karena semua itu akan menimbulkan keburukan dan permusuhan. Ya. Padahal maksud dari berhaji adalah menunjukkan sikap kerendahan diri, ketundukan hanya kepada Allah. Lihat sekarang, berbantah-bantahan atau jidal. Imam Ibnu Katsir membagi berbantah-bantahan itu ada dua. Yang pertama, tidak ada bantah-bantahan tatkala masa haji. Tatkala masa haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala jidala fil hajj." Ya. Tidak ada bantah-bantahan dalam masa haji. Kemudian, yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada bantah-bantahan, tidak ada perkelahian. Jadi yang pertama maksudnya adalah tidak boleh kalian berbantah-bantahan dalam permasalahan haji. Permasalahan haji. Ini yang pertama. Ya. Masalah hukum haji. Permasalahan haji. Yang kedua, tidak boleh kalian berkelahi tatkala haji. Apa bedanya, Pak? Yang pertama dengan kedua. Tidak boleh berbantah-bantahan dalam permasalahan haji. Maksudnya manasik-manasik haji, ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Quraisy itu berwukuf di Muzdalifah. Mereka enggak berwukuf di Arafah. Maka sudah jangan digubris itu. Kalian wukuf aja di Arafah. Nah, itu maksudnya. Ya. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Wahab, saya bacakan. Fal jidalu fil haji wallahu alam. Wallahu alam, kata beliau, makna berbantah-bantahan di dalam haji adalah anna Quraisyan kanat taqifu indal masy'aril haram bil Muzdalifah wa kanatil arabu wa ghairuhum yaqifuna bi Arafah wa kanu yatajadalun yaqulu haula nahnu aswab wa yaqulu haula nahnu aswab. Fahadha fima nara wallahu alam. Artinya, orang Quraisy, penduduk kota Mekah, penguasa Mekah, mereka kalau berhaji cuma sampai Muzdalifah, wukufnya di Muzdalifah. Orang-orang Arab selain mereka, mereka berwukufnya di Arafah. Yang satu mengatakan kami lebih benar, yang satu mengatakan kami lebih benar. Maka sudah tinggalkan itu. Kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, yaitu berwukuf di Arafah, nanti malam bermalam di Muzdalifah. Itu maksudnya wala jidala fil haj. Tidak boleh berbantah-bantahan dalam masalah haji. Nah, masalah makna berbantah-bantahan yang kedua yaitu tidak boleh bertengkar ketika haji. Beda maksudnya, beda paham, beda keduanya. Yang pertama dalam permasalahan haji, yang kedua tatkala menunaikan ibadah haji. Jangan berbantah-bantah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan maksud daripada berbantah-bantahan dalam haji, yaitu ada yang mengatakan haji hari ini, oh enggak, haji besok. Nah itu maksudnya berbantah-bantahan haji. Ya, jadi berbantah-bantahan di sini bukan hanya sekedar apa? Sekedar kelahi, sekedar bertengkar, bukan. Tetapi bertengkar dalam masalah haji. Nah itu berarti ada dua tafsiran berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan maksudnya adalah dalam melaksanakan ibadah haji, atau tatkala beribadah haji, berkelahi, bertengkar, saling pukul dan semisalnya. Nah, itu makna berbantah-bantahan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wal maqsudu minal hajj adzullu wal inqisaru lillah wa taqarrubu ilaihi bima amkana minal qurbat. Padahal maksud dari berhaji adalah menunjukkan sikap kerendahan diri, ya, adzul, kerendahan diri, ketundukan hanya kepada Allah, walinkisar lillah, inkisar itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan segala kemampuan dari berbagai macam ketaatan, wattaqarrubu ilaihi bima amkana minal qurbat. Ya, itu tatkala menunaikan ibadah haji seperti itu, bisa baca Quran, bisa bertalbiyah, bisa berzikir, bisa menuntut ilmu. Makanya dalam masa haji tatkala di Mina, oh itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dari kegiatan-kegiatan ibadah. Wattanazzuhu an muqarafatis sayyiat, dan membersihkan diri dari mendekati kejelekan-kejelekan. Fa innahu bidzalika yakunu mabruran. Karena dengan semua itu hajinya akan menjadi haji yang mabrur, ya. Wal mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau begitu kita ambil pelajaran di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang tidak ada kefasikan, tidak ada rafas, tidak ada jidal. Ya, itu haji mabrur. Haji yang tidak ada rafas, tidak ada kefasikan, tidak ada jidal. Kemudian penulis mengatakan wal mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah, dan haji yang mabrur tidak ada batasan balasan yang patut baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Wa hadhil asya'u wa in kanat mamnu'atan fi kulli makanin wa zamanin fa innaha yataghalladzul man'u anha fil hajj. Hal-hal di atas walaupun telah terlarang pada setiap waktu dan tempat, namun larangan dari semua itu akan lebih berat lagi saat ibadah haji. Nah, maksudnya apa? Berbuat rafath, kemudian fasik, kemudian jidal, itu terlarang di semua bulan, di semua tempat. Tetapi lebih ditekankan lagi tatkala berhaji di tanah suci dan juga di bulan-bulan suci. Nah, itu yang diharamkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa'lam annahu la yatimmu taqarrubu ila Allahi bitarkil ma'asi hatta yaf'alal awamir. Nah, ini penting. Ketahuilah bahwasanya pendekatan diri kepada Allah tidaklah sempurna hanya dengan meninggalkan kemaksiatan saja, hingga dia menunaikan kewajiban, juga kewajiban yang diperintahkan. Nah, ini kaedah, Pak. Ingin dekat dengan Allah, tinggalkan maksiat. Tapi enggak cukup cuma ninggalin maksiat, harus mengerjakan ketaatan. Ya, itu kunci. Ingin dekat dengan Allah, maka tinggalkan maksiat. Tapi jangan lupa juga kerjakan ketaatan. Maka orang tersebut akan menjadi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ata bimin litansisil umum فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك أي فإن الله به عليم وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والمحرمة المنفية فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قول وفعل artinya oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata min yang artinya dari untuk menegaskan keumuman ayat itu hingga segala kebaikan, ketaatan dan ibadah termasuk ke dalamnya. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hal itu. Kemudian penulis mengatakan ayat ini mengandung anjuran yang sangat untuk berbuat kebajikan. Khususnya di tempat-tempat yang mulia dan tanah-tanah haram yang memiliki kedudukan tinggi tersebut. Maka sepatutnya menambah apa yang mungkin dapat ditambah dari ibadah dalam ibadah. Seperti sholat, puasa, sedekah, tawaf, berbuat baik berupa perkataan atau maupun perbuatan. Seakan-akan penulis ingin mengatakan kepada kita, tatkala Anda menaikkan ibadah haji, ayo banyaki ibadah. Nah, gitu. Apapun jenis ibadahnya, sholatkah, puasakah, sedekahkah, ya, berbuat baikkah, nolong orang, ngangkatin tas, nganterin orang, ya. Tatkala menunaikan ibadah haji. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khair." Jadi, mendekatkan diri kepada Allah kita menjauhi maksiat. Tatkala kita menunaikan ibadah haji, kita menjauhi rofas. Kita menjauhi fusuk. Kita menjauhi jidal. Kita jauhi. Mendekatkan diri ini dengan menjauhkan diri dari maksiat tidak cukup kecuali dengan mengerjakan ketaatan. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Makanya Allah menyebutkan, ayo kerjakan ketaatan. Dan semua ketaatan yang kalian kerjakan, tatkala ibadah haji terutama, itu sangat sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma amara ta'ala bitazawwudi li hadha as-safaril mubarak." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan yang berkah ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 197. "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Artinya, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Coba perhatikan sekarang tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Gimana sih tafsirannya? Beliau mengatakan, "Kana unasun yakhrujuna min ahlihim laysat ma'hum azwidah yaqulun nahujju baitallah wa la yut'imuna. Faqala Allah tazawwadu ma yakfi wujuhakum 'anil nas." Artinya, orang-orang dahulu pergi keluar rumah ingin berhaji. Tapi mereka enggak punya bekal, kata Abdullah bin Abbas. Mereka mengucapkan, kita berhaji, tapi harta kita habis. Haji menghabiskan harta. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Allah membalas, berbekallah kalian. Dengan bekal yang kalian tidak akan minta-minta kepada orang nanti di sana. Nah, itu dia. Berbekallah kalian. Dengan bekal yang kalian tidak akan minta-minta kepada manusia tatkala menunaikan ibadah haji. Jadi ada orang yang mereka itu berhaji modal tawakal. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun." Orang-orang Yaman itu berhaji tapi tidak membawa bekal. Wa yaqulun nahnu mutawakkilun, dan mereka mengatakan kami bertawakal aja dah. Ya, bersandar aja. Yang penting sampai, yang penting menunaikan ibadah haji, masalah makan minum nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah, wa tazawwadu. berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun membawa bekal. Berdasarkan ini ya, tidak mengapa seseorang bawa dari rumah pak asam ya, iwak karing, asalkan tidak membuat kekacauan, kegaduhan di pesawat, mungkin berminyak atau yang semisalnya. Atau zawadu, berbekallah. Karena kalau kita lihat tafsirannya, berbekal di zaman dahulu, orang tidak mau berbekal, yang penting haji, kami tawakal aja. Maka dilarang oleh Allah, bertawakallah. Akhirnya disebutkan, mereka ada yang membawa al-qa'q, al-daqiq, as-suwaiq, artinya membawa gandum, membawa buah-buahan, membawa tanam-tanaman dan semisalnya, yang menjadi bekal oleh mereka tatkala menaikkan ibadah haji. Kemudian kita baca, penulis mengatakan, fa inna tazawwuda fihi al-istighna' 'anil makhluqin. Ya, karena menyiapkan bekal untuk ini merupakan tindakan menghindar dari membutuhkan bantuan orang lain. Ini dia. Wal kaffu 'an amwalihim, menjauh dari harta-harta mereka. Su'alan wastisyrafan, dengan bentuk permintaan maupun menerima pemberian. Ya, jadi kita tidak, ketika menaikkan ibadah haji, jangan sampai memberatkan orang lain, maka berbekallah. Wa fil iktsari minhu naf'un wa i'anatun lil musafirin, dan dalam memperbanyak bekal itu terdapat manfaat yang banyak dan dapat menolong seorang musafir. Wa ziyadatan wa ziyadatu qurbatin min rabbil alamin, serta sebagai nilai tambahan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha az-zat alladhi al-murad minhu iqamatul binyah bulghatun wa mata'. Bekal yang dimaksud itu adalah melaksanakan perjalanan dengan apa yang memenuhi hajat dan perbekalan yang dibutuhkan. Jadi kita harus berbekal berdasarkan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yaitu wa tazawwadu, dan ini sesuai dengan keperluan dan hajat masing-masing. Misalkan juga berbekal obat termasuk di dalamnya, berbekal minyak kayu putih, balsam-balsaman yang dibutuhkan oleh dia saat perjalanan sehingga tidak menyusahkan orang lain. Dan juga kalau orang berbekal, dia tidak susah lagi untuk mencari bekal sehingga dia maksimal ibadahnya. Nah, itu para ikhwah sekalian. Wa amma zadul haqiqi al-mustamir naf'uhu li sahibihi fi dunyahi wa ukhrah, fa huwa zadut taqwa alladhi huwa zadun ila daril qarar. Adapun perbekalan hakiki yang senantiasa langgeng, manfaatnya bagi pemiliknya di dunia maupun di akhirat adalah bekal ketakwaan yang merupakan perbekalan menuju negeri tempat menetap. Ya, jadi bekal di dunia tatkala menunaikan ibadah haji dan bekal untuk akhirat, yang mana akhirat adalah darul qarar, yaitu tempat tinggal yang tetap. Bekalnya yang paling utama adalah apa? Takwa. Bekal akhirat ya, takwa. Wa huwal musilu li akmali ladzah wa ajalli na'imi na'imin daimin abadan, artinya dan di ia adalah hal yang menyampaikan kepada kelezatan paling sempurna. Takwa melampaikan kelezatan paling sempurna, serta sebaik-baik kenikmatan yang akan selalu dan terus menerus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Jarir bin Abdullah, "Man yatazawwadu fid dunya yanfa'uhu fil akhirah." Barang siapa yang mengambil bekal di dunia, maka di akhirat akan bermanfaat untuknya. ya, di akhirat akan bermanfaat untuknya. Maka para ikhwah sekalian, tidak ada bekal untuk kehidupan akhirat yang paling utama selain takwa. Karena inilah wasiat Allah kepada para rasul dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Anittaqullah. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surat An-Nisa ayat 1:31. Ya. Tunggu kami telah wahyukan, wasiatkan kepada ahlul kitab dari sebelum kalian dan kepada kalian, yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Berarti kalau kita ambil ayat ini, surah An-Nisa 1:31, ini adalah wasiat Allah untuk seluruh manusia dari mulai generasi pertama sampai generasi terakhir. Ada apa di balik wasiat takwa? Karena takwa bekal yang paling utama. Ya. Bekal yang paling utama. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak sekali disebutkan misalkan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menghampiri maghfirah, ampunan, dan surga dari Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Makanya sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Dan ini pelajaran juga bagi kita bahwa dunia sementara. Di sana ada kehidupan akhirat yang kekal. Sementaranya untuk apa? Ngumpulin apa? Bekal untuk kehidupan tetap nanti. Itu dia. Itu cara berpikir hidupnya orang muslim. Dunia sementara, ngumpulin bekal. Bekal untuk kehidupan akhirat. Ya. Makanya kalau ada sesuatu, Pak, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah lahan bekal, jangan sampai terlambat. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan-jangan kita belum berbekal sudah dicabut nyawanya duluan. Ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau kita bisa beramal, maka jangan sampai ditunda-tunda. Karena itu bekal kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak menikmati amal kita tersebut. Dalam artian, hasilnya belum kita nikmati. Kita yang membuat pondasinya. Nanti mungkin orang-orang setelah kita yang akan merasakannya. Coba lihat, pondok pesantren. Yang pertama kali membuat gagasan. Yang pertama kali membuat pondasi mungkin sudah mati. Sekarang pondok pesantrennya besar. Maka orang-orang yang membuat gagasan itu dapat pahalanya selama pondok pesantren tersebut digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka ini bekal. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling pintar, paling cerdas? Kata Rasul, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ingat, Pak. Paling baik persiapannya setelah kematian, bukan paling baik persiapannya di dunia, enggak. Paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Jadi dunia sementara dan harus mengambil bekal di dunia. Bekalnya apa? Takwa. Ya, kenapa takwa? Karena takwa wasiat Allah. Kenapa jadi wasiat Allah? Karena dengan takwa orang akan mendapatkan maghfirah dan surga seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya penulis di sini mengatakan, dan ia adalah hal yang menyampaikan kelezatan paling sempurna, yaitu surga. ya, surga. Makanya salah satu nama surga itu apa? Al-Husna. Ya, Al-Husna. Kelezatan yang paling sempurna. Dan sebaik-baik kenikmatan yang akan selalu terus-menerus. Karena surga kekal abadi. Ini keyakinan seorang muslim. Surga kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kira-kira ada, kalau tidak salah saya pernah menghitung 44 ayat yang menunjukkan tentang orang surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah An-Nisa ayat 57. Kemudian surat An-Nisa ayat 122. Kemudian surat An-Nisa ayat 196. Kemudian surat An-Nisa Al-Ma'idah ayat 119. Kemudian surat At-Taubah ayat 22. Kemudian surat At-Taubah ayat 100. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 65. Kemudian surat At-Taghabun ayat 9. Kemudian surat At-Talaq ayat 11. Kemudian surat Al-Jin, kemudian surat Al-Bayyinah ayat 8. Lihat ya, berapa ayat itu? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan semuanya kekal abadi, khalidina fiha abada. Jadi Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwa ada makhluk-makhluk kekal sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama al-qalam, kekal. Itu tidak mati, qalam, pena. Tidak pernah mati. Pena yang mencatat takdir-takdir makhluk. Yang kedua yaitu surga. Yang ketiga yaitu neraka. Yang keempat yaitu penghuni surga. Yang kelima yaitu penghuni neraka. Apalagi yang keenam arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 8 atau 10 makhluk yang kekal sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah mati, tidak pernah binasa. Sesuai dengan kehendak Allah. Lalu apakah sama dengan Allah? Allah kan kekal juga. Maka jawaban jelas tidak. Makhluk-makhluk ini kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menjadi pemicu kita untuk senantiasa beramal bertakwa karena kita akan mendapatkan kekekalan di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man taraka hadza zat fahuwal munqati' bihi alladhi huwa 'urdatun likulli syarr wa mamnu'un minal wusul ila daril muttaqin fa hadza madhun littaqwa." Perhatikan. Dan barang siapa yang meninggalkan perbekalan ini maka ia akan terlarang dengannya, yang mana dia adalah pembawa kepada segala keburukan dan ia terhalang untuk sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hal ini adalah sebuah pujian bagi ketakwaan. Persis seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ubaidah kemarin. Ilmu di awal-awal kajian terakhir yang saya hadir. Saya tidak boleh hadir sama beliau, makanya saya enggak duduk. Ustaz jangan hadir katanya di majelis saya. Majelis terakhir baru saya minta izin, Ustaz bolehlah saya hadir. Jadi jangan sampai mengira macam-macam ya. Maunya di belakang saja. Jadi harus husnudzon ya sama orang. Saya tidak, kadang-kadang tidak hadir di majelisnya Ustaz Khairullah. Beliau pun minta seperti itu. Jangan sampai bersuudzon sama orang. Ya. Itu pun di majelis terakhir saya diperbolehkan hadir. Dan itu memang suasana psikologis manusia. Saya sendiri kadang-kadang kalau keluar kota minta kepada ustaz-ustaz yang saya anggap saya hormati beliau, maka ustaz mohon tidak hadir. Kalau hadir antum aja deh yang ngisi, saya bilang begitu. Ya. Jadi mohon dimaklumi, jangan sampai bersuudzon kepada manusia. Ada perkataan Ibnu Sirin mengatakan, idza balagaka an akhika shay'un faltamis lahu udhran fa illam tajid lahu udhran fal'allahu faqul la'allahu lahu udhrun. Jika engkau mendapati kabar tentang saudaramu, maka cari alasan agar bisa memaafkan saudaramu. Kalau tidak bisa, maka katakan dalam dirimu, mungkin dia punya alasan. Subhanallah, sampai seperti itunya. Ya, lihat, kemarin yang disampaikan oleh di awal-awal kajian menyebutkan tentang ilmu. Ilmu itu adalah cahaya yang menyampaikan ke kehidupan akhirat. Salah satu trik iblis, sebagaimana disebutkan dalam kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, yaitu itfa nurul ilm lil insan, menjauhkan, memadamkan cahaya ilmu dari manusia sehingga dia enggak sampai. Jadi kita ini seperti gambarannya itu seperti berjalan. Berjalan ya, singgah di dunia. Tempat tujuannya mana? Akhirat. Nah, di dunia ini ngumpulin bekal untuk melanjutkan perjalanan. Kalau enggak ada takwa, enggak sampai bekalnya. Enggak sampai kepada tujuannya. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana karaqibin astadhillu tahta syajarah. Mathali wa mathalud dunya karaqibin astadhillu tahta syajarah." Perumpamaanku dengan dunia adalah seperti seorang pengembara yang bernaung di bawah pohon. Dunianya pohonnya, pengembaranya adalah manusia itu. Dan tujuannya adalah akhirat. Summa aqumu summa raha fataraka. Kemudian aku tinggalkan dunia, kemudian aku menuju kepada tujuan asliku, yaitu akhirat. Nah, ini perjalanan ini butuh bekal. Bekalnya yang paling utama adalah apa? Takwa. Takwa ini yang akan menyampaikan seseorang kepada kehidupan akhirat yang penuh dengan kelezatan, kelezatannya abadi, kekal dan sempurna. Saya sering mengatakan dalam kajian-kajian, bedanya dunia dengan surga itu tiga minimal. Dunia susah didapat, kemudian cepat rusak, kemudian kalaupun dapat gak sempurna-sempurna banget. Akhirat mudah didapat. Maksudnya nanti nikmat di surga itu mudah. Kemudian kekal, tidak cepat rusak. Yang ketiga, yaitu sempurna. Kalau dapat istri, wah, 70 tahun dipeluk tidak pernah bosan. Ya. Saking sempurnanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksud oleh penulis. Thumma amara biha ulul albab faqala wattaquni ya ulil albab ayya ahlal uqul arraziyah ittaqu rabbakumul ladhi taqwahu a'zamu ma ta'muru bihil uqul wa tarkuha dalilun anil jahli alal jahli wa fasadir ra'i. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal, maksudnya wahai orang-orang yang memiliki akal yang matang, raziyah, matang ya. Bagus kasih nama anak Razia. Artinya matang, tapi nanti diplesetin Razia lagi. Ya, Razia. Bertakwalah kepada Rob kalian, di mana bertakwa kepadanya adalah hal paling agung yang diperintahkan oleh akal kepadanya. Dan meninggalkan hal tersebut adalah sebuah tanda kebodohan dan kerusakan pikiran. Ini para ikhwah sekalian, alhamdulillah selesai pembacaan tafsir dari surat Al-Baqarah 197. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.